Let it let, let it let, tandure wo sumiler, ta ijo royo royo, ta senggo temanten anyar. Jangan, jangan, penek na blimbing kui, lunyu, lunyu, penek na, kan gumbasuh. Tiro, tiro, tiro, kumi terbeda ing pinggir, tondo mono jumatono, kanggo sepo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo.